Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Di hari yang indah lagi mulia, di pertemuan ini jalinkan kasih sayang. Di hari yang indah lagi mulia, di pertemuan ini jalinkan kasih sayang. Rapatkanlah ukhuwah, ikatan iman, amalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Rapatkanlah ukhuwah, ikatan iman, amalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Selawat dan salam untuk Rasul junjungan tercinta. Semoga bersama mendapat rahmat dari Ilahi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Di hari yang indah lagi mulia, di pertemuan ini jalinkan kasih sayang. Rapatkanlah ukhuwah, ikatan iman, amalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Selawat dan salam untuk Rasul junjungan tercinta. Semoga rahmat dari Ilahi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.